memperbaiki niat dalam setiap majelis. Memaksudkan dalam setiap majelis hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, untuk persiapan kita di negeri yang pasti, negeri akhirat, yang tak seorang pun dari kita kecuali pasti akan melewati, mengalami hal-hal itu. Alikhwah rahimahumullah, telah lewat pada pembahasan yang lalu keimanan terhadap takdir. Dengan demikian selesai pembahasan rukun iman. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wad-dalilu ala hadihil arkani sittati qawluhu ta'ala, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. كتب لي رحمه الله تعالى dan dalil terhadap rukun iman yang enam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, bukanlah merupakan kebaikan menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Tetapi sungguh yang merupakan kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. Ini lima. Dan yang keenam kata beliau, dan dalil qadar firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguh betul-betul segala sesuatu itu telah kami cipta, kami adakan dengan takdir. Dan terlewat pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentunya pendalilan rukun demi rukun pada tempatnya. Dengan demikian selesai pembahasan keimanan, ya, rukun iman itu. Tinggal gimana ya, bahwa ilmu itu betul-betul teryakin. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul harus mantap dan nampak dalam kehidupan keseharian. Keimanan pada para malaikat hendaknya betul-betul nampak, mantap dan nampak dalam kehidupan keseharian. Keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Qur'an, hendaknya betul-betul mantap, tertancap kuat. Kita hendaknya semakin cinta terhadap Al-Qur'an dan semakin gemar mendalami kandungan demi kandungannya, mencari mutiara demi mutiara hikmah yang terdapat di dalamnya, dan hendaknya hal ini nampak dalam kehidupan keseharian kita. Demikian pula keimanan terhadap para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap para malaikat, keimanan terhadap hari akhirat. Jamaah, hendaknya ketika pembahasan ini telah kita lewati, sudah ada dasar, sudah ada landasan dalam semua amalan kita, bahwa kita beramal untuk akhirat. Kita beramal untuk hari esok yang pasti. Kita beramal untuk masa depan yang sebenarnya, masa depan negeri akhirat. Di sanalah kita jamaah. Apa dan bagaimanapun kita adalah apa dan bagaimana kita di negeri akhirat. Amalan apapun hendaknya didasari oleh perkara-perkara ini. Demikian pula amalan-amalan kita hendaknya didasari oleh karena keimanan kita terhadap takdir, yang dengannya kita akan berbahagia dalam semua keadaan. Dapat atau tidak, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hebatnya dan kuatnya keimanan kita terhadap takdir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, al-martabatut tsalitsah al-ihsan ruknu wahid وَهُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون في الآية. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jenjang yang ketiga adalah al-ihsan. Ingat pembahasan yang lalu, kita dalam pembahasan al-aslu apa? Al-aslu tani, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal din agama Islam dengan dalil-dalil. Dan telah lewat bahwa dinul Islam di dalamnya terdapat tiga martabah, tiga jenjang. Martabatul Islam, martabatul iman. Ini telah terbahas. Keduanya telah terbahas. Selanjutnya jenjang yang ketiga, al-martabatul thalitha al-ihsan, jenjang al-ihsan. Al-ihsan dalam tinjauan bahasa, dia adalah lawan dari al-isa'ah, melakukan kejelekan, kejahatan. Al-ihsan berarti melakukan kebaikan. Sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa ihsan itu mempunyai lingkup dan kandungan yang sangat banyak. Apakah ihsan dalam bentuk mengerahkan berbagai kebaikan-kebaikan, mewujudkan berbagai kebaikan demi kebaikan, atau ihsan dalam bentuk mencegah hal-hal yang tidak baik? Di sisi lain, apakah ihsan itu dengan menggunakan doa, ihsan dalam bentuk ucapan, perbuatan baik dengan menggunakan harta, jasad kita, kehormatan kita, kedudukan kita, pikiran kita, kendaraan kita, ini seluruhnya adalah ihsan. Apakah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi dan Rasulnya, kepada para malaikat, kepada para ulama, kepada orang tua, bahkan kepada hewan, kepada binatang, itu ada ihsan padanya. Ini mana ihsan secara umum. Dan yang diinginkan di sini adalah ihsan dalam ibadah, dalam penghambaan. Kata beliau, ruknu wahid, ihsan di sini mempunyai satu rukun, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia melihat kamu. Ini jenjang ihsan, rukun ihsan. Jadi rukun ihsan adalah kondisi penghambaan seseorang yang telah sampai pada puncak penghambaan. Ingat, jenjang ini harus melewati jenjang Islam dan iman. Mudah kita pahami rukunnya, tetapi dalam praktek tidak akan bisa kecuali hanya dengan rukun Islam dan rukun iman. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia melihat kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Lafaz ini adalah lafaz Rasulullah SAW ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau SAW, wa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Dari sini tenang hati kita, dan siap hati kita untuk menerima kebenaran yang sangat luar biasa. Sebab sumbernya jelas datang dari Rasulullah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin keterangannya kecuali pasti datangnya dari yang mengutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang berucapkan dari hawa, apa yang berucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Apa yang berucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lafaz ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang sahih. Yang telah diteliti oleh para ulama hadis akan kebenaran lafaz itu, kebenaran ilmu itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu hendaknya kita tenang dalam menerimanya, siap dalam menerimanya, dan betul-betul bersungguh dalam menerimanya. Kemudian hendaknya disertai dengan keyakinan bahwa perkara itu adalah perkara yang sangat berharga. Sebab datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rukun ini terdapat dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi kamu beribadah ka'annaka tara atau fa innahu yara. Ka'annaka tara atau fa innahu yara. Seolah-olah kamu melihatnya atau sungguh dia melihat kamu. Ini berlaku dalam semua ibadah. Lihat, an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah dalam kondisi seperti itu. Dan disebutkan ibadahnya di sini ibadah apa? Dan dikatakan anta'abdullah fis sholat. Anta'abdullah Iya. Fil zakat, fil hajj, fil masjid. Tidak dibatasi ibadahnya dalam bentuk ibadah apa. Dan tidak ibadah tempatnya di tempat mana. Iya. Yang jelas ibadah. Kapan itu ibadah? Maka jenjang ihsan melingkup. Berarti ihsan itu sendiri berjenjang-jenjang. Sebab boleh jadi ada orang yang sudah sampai ke dalam jenjang ihsan solatnya, tapi zakatnya, puasanya belum. Ada orang yang sedekahnya, zakatnya sampai ke dalam jenjang ihsan, iya, tapi yang lainnya belum. Semakin banyak ibadah kita yang sampai ke dalam jenjang ihsan, maka akan semakin luar biasa. Semakin luar biasa nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya di sinilah kita berlomba-lomba. Jemaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat rukun ihsan. Kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seperti kamu melihatnya. Ini jenjang. Oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala sebagai jenjang kekuatan cinta. Kehebatan ilmu dia akan kemuliaan Allah, kemurahan Allah, keagungan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul mengakar kokoh di dalam hatinya sehingga dia mampu melihat dengan kekuatan hati. Iya, kebesaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sampai ke jenjang seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fa illam takun tara, jika kamu tidak mampu seperti ini melihatnya, fa innahu yara. Dan yang selanjutnya, yang masih dalam lingkup ihsan, fa innahu yara, sungguh dia melihat kamu. Sungguh dia melihat kamu. Ini lebih mudah. Iya, yang ini lebih mudah daripada yang pertama. Dan seluruhnya adalah jenjang ihsan. Ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam ibadah ini, mengawasi kita, betul-betul mengetahui di mana kadar niat kita, apa di mana kecintaan dalam ibadah ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita maksudkan, sejauh mana kita dalam meresapi makna demi makna, dari bacaan-bacaan kita dalam ibadah, gerakan demi gerakan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui semua itu. Sehingga dengannya kita khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Makin jenjang ihsan fa innahu yara. Kalau ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya, ini lebih dalam lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Al-Ikhwah rahimahumullah. Kita lihat dalil beliau rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu muhsinun. Ayat ini menegaskan kemuliaan besar orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sampai ke dalam jenjang ihsan. Digandengkannya antara ihsan dengan takwa dalam keutamaan ini menunjukkan kuatnya hubungan antara perkara-perkara ini. Sebab tidaklah ketakwaan itu bertambah secara hebat kecuali bersamaan dengan semakin meningkatnya nilai ibadah dari sisi meningkatnya ihsan itu. Meningkatnya ihsan itu. Kalau kita hubungkan dengan ketakwaan, maka ketakwaan kembali kepada dua hal. Apa itu? Pelaksanaan perintah dan upaya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas pun ada dua hal. Ka'annaka tara dan fa innahu yara. Ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya. Maka ini akan mendorong kekuatan pelaksanaan perintah. Di sanalah kehebatan perintah itu. Sebab di dalamnya kantung kekuatan cinta untuk mendekat dan terus mendekat. Jadi ka'annaka tara, seolah-olah kamu melihatnya. Ini adalah paling besar dari kita untuk tembus. Melihat dengan kekuatan hati, kekuatan ilmu. Pandangan sama sekali bukan. Saya kasih gambaran itu. Lihat langit. Kita tidak tahu apa-apa tentang langit. Apa yang di atasnya? Pandangan kita tidak bisa menjangkau. Kita hanya sekedar melihat secara kasar. Yang nampak. Tapi pandangan hati bisa menembus lebih dari itu. Kita ada keterangan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Bahwa di langit, tak satu pun jengkal, sejengkal di langit, kecuali pasti ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu. Langit itu berjenjang, 7 jenjang. Lihat. Sekarang pandangan hati mengarah ke sana sudah. Dan terdapat pula keterangan, di atas langit itu ada lautan. Yang di atas lautan itu ada arsy. Ini kekuatan hati menembus ke sana. Dengan ilmu, dengan keyakinan. Ingat, berbicara tentang pandangan hati, ini jangan sekali difungsikan. Alaihwa rahimahumullah. Apalagi ketika kita mengetahui lebih jauh lagi, bahwa ternyata luasnya langit ini, luasnya bumi ini, jika dibandingkan dengan kursi, oleh Rasulullah dikatakan, oleh beliau sallam, beliau mengatakan, hanya seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah melingkup langit dan bumi. Di mana perbandingan luasnya? Langit dan bumi jika dilempar di tengah padang pasir, maka seperti itulah besarnya langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi. Lihat. Tidak ada penggambaran. Sedikit. Tapi disesuaikan dengan kekuatan pandangan hati. Ternyata kecilnya di bumi. Sebab tembus lebih jauh. Resapi lebih jauh. Hebatnya, dahsyatnya, besarnya itu kursi. Ya. Yang seperti itu kata Rasulullah. Luasnya itu. Luasnya itu kursi. Tapi ternyata kursi pun jika dibandingkan dengan ars, maka seperti itu pula. Kursi jika dibandingkan dengan ars, maka seperti itu pula. Seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Ini kekuatan pandangan hak. Jadi ini, kalau kita mampu memandang dengan pandangan seperti itu, maka ada modal untuk masuk ke dalam jenjang-jenjang ini. Tapi ingat, semua ini harus didasari dengan kekuatan iman. Makanya dia setelah rukun iman. Sebab kekuatan pandangan disesuaikan dengan kekuatan keimanan. Yakinnya kita, yakin tidaknya kita terhadap pembenar apa pemberitaan itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah kamu melihatnya. Kalimat seolah-olah menunjukkan tidak akan mungkin. Tapi bisa. Tidak akan mungkin. Tapi bisa dengan kekuatan pandangan. Jelas ini. Jadi seolah-olah saja dengan kekuatan pandangan hati kita mampu melihat, meyakini dengan seyakin-yakinnya akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hakikatnya tidak akan mungkin. Coba lihat, kalau mau buktikan, lihat lebih jauh. Coba bayangkan kekuatan pandangan kita untuk melihat kursi. Besarlah kursi langit. Tidak mampu kita. Kursi lebih tidak mampu lagi. Lihat lebih dahsyat dari itu. Arsh. Lebih tidak mampu lagi. Ini kita baru berbicara tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mampu, maka tentunya lebih tidak akan mampu lagi terhadap pencipta makhluk-makhluk ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy. Tapi ada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Ilmu kauniyah yang nampak. Dan ilmu syar'iyyah, Quran dan Sunnah. Kita pun mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan-keterangan itu. Sehingga dengannya kita mampu melihat keluar biasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melihat hamparan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang tidak akan mungkin bisa dihitung-hitung. Tapi hakikat rahmat itu tidak akan mungkin. Jelas? Kita mampu melihat keluar biasaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya ikhwah. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya ilmunya ini. Dosa seluruh makhluk. Bahagian kecil saja dari darah kita. Ternyata di balik darah itu terdapat unsur-unsur zat-zat yang sangat kecil yang berfungsi ini, berfungsi ini, dan berfungsi itu. Yang sekarang masih terus dikaji dan dikaji oleh manusia. Apalagi kesatuan tubuh ini. Apalagi dengan kesatuan tubuh yang satu dengan tubuh yang lainnya. Kerjasama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Apakah dalam hubungan suami istri? Kerjasama dalam hubungan sosial masyarakat? Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian seterusnya. Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Antara manusia dengan hewan. Antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan, antara manusia dengan air, antara manusia dengan bumi, antara manusia dengan udara, antara manusia dengan gunung, antara manusia dengan langit dan bumi, antara manusia dengan bulan, bintang, dengan matahari. Luar biasa jemaah, menunjukkan luar biasaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini ya, telah lewat beberapa pembahasannya dalam rukun iman. Semuanya jemaah melahirkan kekuatan pandangan. Ya, dengannya kita pun berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihatnya, tetapi tidak. Dari sini jemaah dapat kita pahami batilnya pendapat yang mengatakan bahwa jenjang yang paling tinggi, jadi kalau kamu ibadah yang hebat, ibadah yang besar, luar biasa, adalah ketika kamu mampu beribadah dan melihat cahaya di depan. Sebab Allah Subhanahu wa taala nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Berarti kalau sudah lihat cahaya, itu salah dalam memahami makna cahaya dan betul-betul merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar dia melihat cahaya, cahaya jin, cahaya syaitan. Akhirnya syaitan jadi sembahannya, diperbudaklah oleh syaitan. Seolah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit. Jadi kita beribadah seolah-olah melihatnya. Sebab kita punya keyakinan akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdiri dalam keran yakin akan kebaikan Allah, kemuliaan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemurahan-kemurahannya, keindahannya, kemuliaannya. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala indah, maha indah dan mencintai keindahan. Keindahan di sini mencakup keindahan zat diri Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian di surga adalah kenikmatan yang mengalahkan seluruh kenikmatan di surga. Yang kedua, keindahan perbuatan. Yang kedua, keindahan nama-nama. Yang ketiga, keindahan sifat-sifat. Dan yang keempat, keindahan perbuatan. Untuk mengenal keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengenal keindahan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengantar kita untuk mengenal yang memiliki nama itu, yang memiliki sifat itu. Ini mengantar kita untuk mengenal zat yang memiliki nama yang sangat indah itu. Untuk mengenal zat yang memiliki sifat yang sangat indah itu. Untuk mengenal zat yang memiliki perbuatan yang sangat indah dan mempesona itu. Jelas? Ilmu-ilmu ini jemaah, yang seluruhnya masuk dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bahagian kecil dari uraian keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan luar biasa. Apalagi disertai dengan keimanan terhadap kitab-kitabnya, para malaikatnya, nabi dan rasulnya, hari akhirat, takdir baik dan buruk. Ini luar biasa. Akan melahirkan kekuatan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Saya inginkan tergambar jenjang ini dengan gambaran bahwa tidak boleh tidak, dia harus ditempuh dengan ilmu. Bukan dengan tarekat. Bukan dengan mimpi. Tapi dengan kekuatan ilmu yang benar, yang dituntut dengan kekuatan ikhlas, yang betul-betul diterima dengan kedalaman keyakinan, kebersihan hati, ketulusan hati. Mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kamu tidak mampu, fa innahu yarab. Kalau ini dari atas ke bawah. Iya. Ini lebih ringan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Ini ringan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Kedalaman Allah melihat kita adalah dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pula. Ketika kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha luar biasa rahmatnya, Dia melihat kita. Maka yakin, tobat kita akan diterima. Permintaan kita akan dikabul. Hal-hal yang berhubungan dengan rahmat, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Dalam kondisi kita meyakini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan dapatkan rahmat Allah. Demikian pula, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Dengan keyakinan bahwa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi, maka tenang, Allah subhanahu wa ta'ala akan awasi. Fa'innahu yara, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Melihat kamu, mengawasi kamu, mendengar kamu. Tidak ada yang tidak diketahui. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum, tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mengkondisikan diri dalam kondisi seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita dalam ibadah, ini adalah kondisi khusus. Ini dilihat secara khusus. Paham? Ketika kita beribadah, itu dilihat secara khusus. Dilihat dengan pandangan rahmat. Dan dengannya kita akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kita. Dengannya kita akan mendapatkan kebaikan darinya, pengawasan darinya, kemuliaan darinya. Fa'innahu yarak, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, maka untuk apa? Kita nampakkan amalan. Untuk apa lagi? Tidak perlu pandangan yang lain. Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita, maka tenanglah terhadap orang-orang yang melakukan fitnah, hasad dan semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah mengetahui kebenaran kita. Allah mengetahui ketulusan kita. Allah mengetahui keikhlasan kita. Allah mengetahui kejujuran kita. Tenang saja. Bukankah segalanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tentukan? Coba lihat. Melahirkan ketenangan yang tiada bandingannya ketika sampai ke dalam jenjang ini. Yang jelas segala jenjang-jenjang kehebatan dalam beragama itu terikat dengan perkara ini. Hanya untuk meresapinya, mendalaminya lebih jauh, maka pelajari sedikit demi sedikit, terapkan satu persatu, dan insyaAllah ta'ala ketika terkumpul ilmu demi ilmu tentang perkara itu, maka akan tersingkap rias lembar demi selembar, sehelai demi sehelai kain-kain yang menutup kita, tabir-tabir yang menghijab, sehingga sulit bagi kita untuk tembus dalam perkara-perkara ini. Ini yang dikenal dengan orang kasyaf. Kalau kita menggunakan istilah kasyaf, maka ini kasyaf yang benar. Inilah mukasyaf yang benar, tembus dalam makna yang benar. Dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan yakin, kekuatan pelaksanaan rukun-rukun Islam, kekuatan pelaksanaan rukun-rukun iman, hebatnya lahir dan batinnya dia. Lahiriahnya betul-betul nampak sebagaimana dalam rukun Islam, batinnya betul-betul luar biasa sebagaimana dalam rukun iman, melahirkan ibadah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Hubungan dengan takwa tadi, takwa ada dua, pelaksanaan perintah. Ka'annaka tarah itu sangat erat, sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan perintah. Erat sekali hubungannya. Kita mau sholat. Walaupun fa'innahu yarah ada. Ini kalau kita kembalikan kepada sebagian pembahasan ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ka'annaka tarah seolah-olah kamu melihatnya, ini kembali kepada kekuatan cinta. Kamu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta. Ini menggerakkan kita untuk cepat dalam melakukan ibadah. Adapun meninggalkan larangan, fa innahu yara, ini melahirkan takut Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Sehingga dia akan tinggalkan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala lihat. Jelas ini jemaah? Tapi kalau kita nyatakan ka'annaka tarah, ini dalam minta dan dalam larangan, benar juga. Fa'innahu yarah, dalam perintah dan larangan ini benar juga. Iya. Sebab amr anggaplah karena catara di dalamnya tergantung sahabat menjelaskan jenjang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keingat cinta itu mendorong pelaksanaan perintah dan sekaligus memperhebat, mempernikmat, mempermudah untuk meninggalkan larangan. Bukankah larangannya orang-orang yang kita cintai lebih mudah kita lakukan daripada orang yang kita tidak ketahui, apalagi kita benci? Iya, apalagi kita benci? Apalagi kalau itu larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cintai, masih akan mudah bagi kita untuk meninggalkan. Demikian pula takut. Iya, sangat berhubungan dengan pelaksanaan perintah. Iya, takut. Iya, sangat berhubungan dalam pelaksanaan perintah. Bahkan takut yang paling hebat adalah takutnya orang yang sempurna pelaksanaan perintah demi perintahnya, kemudian takut kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkannya. Ini termasuk jenjang takut yang paling luar biasa. Ada juga takut dalam makna takut terhadap dosa-dosanya. Iya, ini takut terhadap amalannya. Kalau amalannya tidak dikabulkan, berarti jenjang takut yang sangat besar. Iya, sangat berhubungan dengan kekuatan takwa. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan bahwa mereka yang sampai ke dalam jenjang ini, ma Allah, inna Allah ma'ah, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Ingat, kebersamaan dengan ini bukan kebersamaan makhluk. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Allah Subhanahu Wa Taala di atas ars, tinggi di atas ars. Iya, tapi bersama dengan makhluknya. Kebersamaan Allah ada dua. Ada kebersamaan umum dan ada kebersamaan khusus. Kebersamaan umum berlaku terhadap seluruh makhluk. Kafir beriman, seluruhnya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna Allah lihat dia, Allah dengar dia. Iya, Allah bersama dia. Bukankah Allah melihat dia? Bukankah Allah mendengar dia? Bukankah Allah mengetahui dia? Bukankah Allah mengawasi dia? Ini kebersamaan yang lebih hebat. Iya, ini kebersamaan yang lebih hebat daripada bersamanya orang yang di samping kita. Daripada bersamanya orang yang di samping kita. Yang tidak mengetahui yang kita disyikkan. Yang tidak mengetahui apa yang ada dalam kantong kita. Apalagi mau mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tapi kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui lahir dan batin. Bahkan lebih hebat dari itu. Ini kebersamaan umum. Tapi kebersamaan khusus lebih dalam dari itu. Allah Subhanahu Wa Taala lihat orang-orang yang beriman dengan melihat, bukan sekedar melihat sebagaimana melihat orang kafir, tapi dilihat juga dengan lihat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Iya, sehingga dengannya kita tenang. Allah Subhanahu Wa Taala tuntun kita, arahkan kita, perbaiki kita. Iya, ini kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebersamaan ini Allah Subhanahu Wa Taala jamin bersama dengan orang-orang yang sampai ke dalam jenjang ihsan. Karena itu jemaah, kalau ingin mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala, miliki sifat ihsan, tingkatkan terus keislaman dan keimanan kita. Baik. Ada informasi bahwa beredar paham terhadap aliran ingkar sunnah di salah satu STM negeri di Jalan Sunu. Bahkan pemahamannya memasuki hampir seluruh siswa dalam satu kelas. Kabarnya ta'limnya di Jalan Teku Umar dan Sudiang. Bagaimana tanggapan dan nasihat Ustaz tentang hal ini? Hendaknya kita berhati-hati dan menjauhkan diri dari kelompok sesat ini, kemudian tahun kerjasama satu dengan lainnya dalam rangka sirnanya, bahkan lenyapnya berkurangnya, bahkan lenyapnya paham-paham sesat yang seperti ini. Keingkaran terhadap sunnah adalah keingkaran terhadap Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasulullah maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. Kalau dia ingkari sunnah, berarti dia tolak ayat ini. "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diterangkan oleh Rasulullah maka ambil, dan apapun yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Allah gunakan kalimat ma yang menunjukkan hebatnya, hebatnya lingkupnya dalam semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dan apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan ambil, apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, larang tinggalkan. Ingkar terhadap sunnah, ingkar terhadap ayat. Ingkar terhadap sunnah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini adalah aliran yang datangnya dari syaitan, jin dan manusia. Aliran yang datangnya dari syaitan, jin dan manusia. Aliran ini datangnya dari zindir, orang yang sengaja, orang kafir. Yang niatnya betul-betul ingin menghancurkan Islam tetapi masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam. Banyak aliran yang sumbernya dari zindir. Ini di antaranya ingkar sunnah. Mengapa kasyaf sufi dilarang oleh syariat? Kasyaf sufi ini melanggar syariat, makanya dilarang. Kasyaf orang-orang sufi dalam bentuk mereka tembus, katanya tembus pandangan. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Allah, bersama dengan Allah dengan jasadnya. Dan yang semisal itu. Semuanya itu jamaah. Kasyaf yang mereka jumpai itu, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka bersama dengannya adalah syaitan, jin-jin jahat yang mempengaruhi mereka. Dan kami sudah sering beberapa kali menjumpai orang-orang yang seperti ini. Yang ternyata setelah dibacakan ayat-ayat Allah gemetar. Kasyaf apa itu? Syaitan ketakut terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Beberapa peristiwa terjadi di negeri seribu duka ini, seperti terbakarnya pesawat Garuda tanggal 27 Februari 2007. Setelah lalu investigasi terhadap kotak hitam di Australia, hasilnya menyatakan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pilot. Mencermati surah Al-Alaq ayat 3 yang artinya bacalah dan Tuhan mulai maha pemurah, ayat ini menyerukan kepada kita untuk membaca semua kejadian atau fenomena yang ada di muka bumi, termasuk kejadian di kotak hitam tadi, dan di dalamnya terbaca bahwa kecelakaan pesawat adalah murni kesalahan pilot, sehingga muncul kesan bahwa peristiwa tersebut tidak ada campur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya kesalahan seseorang, dalam hal ini pilot. Sedangkan di sisi lain, bagaimana orang berpendapat bahwa kesalahan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang jawabannya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Apapun yang kalian inginkan, tidak mungkin kecuali pasti karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Kalau begitu, harus diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Wa ma asabakum min musibah fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Dan tak satu pun musibah yang menimpa kalian di muka bumi, terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri-diri kalian, terjadi pada diri-diri pilot dan diri-diri orang yang celaka, illa fi kitab, kecuali sudah disebutkan dalam kitab. Sudah dalam kitab. Inilah keimanan terhadap takdir. Bahwa semuanya telah digariskan dalam takdir. Min qabli an nabaraha, sebelum kami ciptakan adakan semua itu. Bahkan Allah tegaskan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Targetnya likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang telah lewat. Jangan berputus asa, jangan berkeluh kesah. Supaya tetap bersemangat. perbaiki keadaan, perbaiki keadaan. Itu terhadap yang lain. Yang tidak berhasil kita dapat. Tapi yang berhasil, wala tafrahu bima ataakum, dan jangan kalian berbangga terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Misalnya kalian selamat. Baik, sampai sini cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika.